إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار إخواني في الدين أقرني الله وإياكم الحمد لله kita melanjutkan kembali pembahasan dengan kitab Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi dan kita masuk kepada cabang yang kedua yang akan kita bahas dalam daurah kita yang singkat ini, yang dia merupakan syu'bah atau cabang yang ke-12 dari 77 cabang keimanan yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Tidak lain dia adalah ar-raja, wa huwa babun fir raja min Allah jalla jalaluhu. Yang dia adalah bab tentang raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan sebelum memasuki pembahasan ini bahwa waktu tidak mencukup bagi kita untuk membahas cabang yang ketiga yaitu tawakal. Tetapi mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan dari uraian tentang khauf dan raja, takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita untuk memahami perkara tawakal ini. Karena sesungguhnya seseorang yang takut kepada Allah, menyadari akan keterbatasan dirinya dan cinta akan apa yang diberikan Allah kepadanya dari nikmat-nikmat, serta takut akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang semuanya menimbulkan rasa takut pada dirinya, demikian pula yang berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang diinginkannya dari kebaikan dan agar kebaikan tersebut tetap ada padanya, dan mengharapkan untuk dijauhkan dari apa yang dibencinya dan jika terjadi diangkat darinya. Orang-orang yang seperti ini yang memiliki khauf dan raja kepada Allah pastilah ada padanya sifat tawakal. Ya. Karena sifat tawakal itu ada ketika seseorang menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Dan seseorang akan semakin menyerahkan urusannya kepada Allah manakala dia tahu akan ketidakberdayaan dirinya dan bahwa harapannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu kita mengharapkan dengan penjelasan tentang khauf dan raja, mudah-mudahan telah tumbuh pada diri kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga uraiannya tidak sempat kita bahas pada daurah kita yang ringkas ini, tetapi tentunya yang paling baik dari itu semua adalah pengamalan dan pelaksanaannya, ya. Adapun apa yang kita dapatkan dari uraian dan penjelasan tidak lain adalah dalam rangka nasihat-menasihati di antara kita yang merupakan kewajiban muslim kepada saudaranya yang lainnya. Maka ikhwani fiddin, kita memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala dan dengannya kita masuk dalam bab raja minallahi jalla jalaluhu. Berkata Imam Al-Baihaqi, qala Al-Hulaimi rahimahullah. Berkata Imam Al-Hulaimi, itu guru beliau, tentang penjelasan raja ini. Wa huwa ala wujuhin. Yang dia adalah dalam beberapa bentuk. Artinya bahwa takut itu datang dalam beberapa bentuk. Afwan. Harapan itu datang dalam beberapa bentuk. Ini kata Imam Al-Hulaimi, guru dari Imam Al-Baihaqi. Yang nantinya akan dijabarkan dengan lebih jelas apa yang disebutkan dari perkara tersebut. Wa huwa ala wujuhin, dan dia ada dalam beberapa bentuk. Ahaduha raja'un lidzifri bil matlub wal wusul ila al mahbub. Bentuk raja' yang pertama adalah harapan untuk meraih apa yang diharapkan, apa yang dituntut atau dicari, harapan untuk meraih apa yang dicari, wal wusul ilal mahbub, dan sampai kepada apa yang dicintai. Yaitulah sebesar-besarnya roja ya. Roja yang paling besar adalah tercapainya apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, ya kan? Itu roja, ya kan? Karena itu Allah mengatakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa ingin bertemu dengan Rabb, liqa'a rabbihi, ada dua syarat, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, itu sesuai dengan sunnah, وَلَا يُشْرِكْ, dan ikhlas, mutaba'ah dan ikhlas, ya kan? Dia adalah perkara yang besar tentu saja. Maka hadiahnya pun adalah hadiah yang besar dari Allah. Anugerahnya adalah yang besar. Apa itu? Liqa'a Rabbi. Dan terakhir Ahlus Sunnah akan datang nanti. Bahwa sesungguhnya melihat wajah Allah, an-nazar ila wajhillah, ru'yatullah yawmal qiyamah, adalah min akbari ni'ami ahli jannah. Adalah nikmat terbesar penduduk surga. Masuk surga saja sudah nikmat luar biasa. Ya? Ya. Ternyata toh masih ada nikmat yang paling besar. Sehingga dalam hadis yang sahih disebutkan, Allah bertanya kepada ahli jannah, sudah cukupkah apa yang diberikan Allah kepada kalian dari nikmat? Maka mereka berkata, sudah cukup. Nikmat apa yang kita cari daripada nikmat surga? Selain nikmat surga, ya kan? Tapi Allah mengatakan tidak. Telah aku siapkan bagi kalian nikmat yang paling besar dari itu. Apa itu? An-nazar ila wajhillah. Melihat kepada wajah Allah. Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat kepada wajahnya. Subhanallah. Jadi kalau begitu, dia adalah bentuk yang tertinggi dari raja. Diraihnya apa yang dicari, dituntut, dan didapatkannya apa yang dicintai. Ya, itu harapan kita. Dan kedua, wasani raja'a dawamihi ba'da ma qad hasala. Raja'a dawamihi atau raja'un atau rajnan, raja'a dawamihi ba'da ma qad hasala. Harapan untuk tetapnya apa yang kita raih setelah kita memperolehnya. Jadi apa yang tujuan yang kita cari tadi, yang telah kita dapatkan, apa yang kita cintai, yang kita cari selama ini, kita harapkan dia istimrar, terus menerus, ya kan? Itu juga harapan, terusnya membawa kepada kita rasa pengharapan untuk itu. Karena itu dalam doa atau dalam surah Al-Fatihah yang dibaca terus menerus dalam sholat kita, ada doa ihdinas siratal mustaqim, ya. Maka itu adalah bentuk permintaan agar kita tetap di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti anggapan orang, sudah Islam, sudah sholat, kok masih minta petunjuk lagi. Ya memang, karena sesungguhnya tidaklah setiap ketaatan kecuali kita butuh padanya petunjuk, ya kan? Orang yang sudah sholat belum tentu mau berzakat, ya kan? Maka kita butuh hidayah, minta hidayah terus, setiap terus, ya. Dan minimal mempertahankan apa yang ada dari hidayah itu, ya kan? Yang ketiga, raja'u daf'in makruh wa sarfihi kay la yaqa. Harapan untuk ditolaknya apa yang tidak disenangi. Harapan untuk ditolaknya apa yang tidak disenangi. Wa sarfihi, serta memalingkannya. Memalingkannya kay la yaqa, agar tidak terjadi. Agar tidak terjadi. Paham maksudnya? Ya? Paham ya? Jadi kita takut dari hilangnya harta gitu. Ya, hilangnya seluruh harta kita misalnya, yang dia takut tabi'i, ya. Maka kita memohon kepada Allah agar, kita berharap agar Allah menjauhkan dari kita segala musibah yang memberikan mudarat kepada harta kita. Ya kan? Itu yang kita harapkan. Dan kalaupun ternyata tetap terjadi hal itu, maka kita inginkan supaya dia dipalingkan. Ya? Bahwa dia ketetapan yang pasti terjadi, tapi kita inginkan supaya dia dipalingkan dari kita. Artinya apa? Tidak mengenai kita. Ya? Kalaulah ada azab, na'udzubillah min dzalik, atau ada musibah yang akan menimpa suatu kaum, suatu kampung, ya, yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar kita tidak termasuk dalam golongan yang menimpa, yang tertimpa musibah itu, meskipun kita adalah penduduk kampung itu, ya kan? Maka kemalingan soft, ya. Jadi tetap terjadi, tapi kita pun terselamatkan darinya, ya. Atau yang keempat, Ar-Rabi, raja'u ad-daf'i wal imatati lima qad waqa'. Harapan untuk ditolak dan dihapuskannya imatah, mematikan. Imatatul adha artinya membuang, menjauhkan, ya. Jadi harapan untuk ditolak dan dibuangnya, dijauhkannya apa yang telah terjadi dari perkara yang tidak kita senangi. Sudah terjadi. Kita berlindung supaya tidak sakit, ternyata sakit tidak. Sudah berusaha dengan asbab kauni, menjaga kesehatan, dan syar'i, yaitu memohon kepada Allah kesehatan. Toh masih sakit. Maka kita mohon untuk kita berharap agar itu dijauhkan dari kita. Kita sembuh. Ya. Maka ini empat bentuk rojak. Empat bentuk rojak. Kemudian kata Syekh, wa kullu dhalika hasanun jamilun ala tafsil alladhi sa'zkuruhu lid-du'a. Dan apa yang disebutkan dari perkara-perkara yang empat ini, semuanya adalah harapan yang baik. Hasanun jamil. Perkara yang baik menurut rincian yang akan kami uraikan nanti dalam pembahasan tentang doa. Kemudian, wa idza istahkama ar-raja' hadatsa anhu min at-takhashshu' wa at-tadhalluli nahwa ma yahduthu 'anil khawfi idza istahkama. Kemudian perkara yang perlu diingatkan, bahwa jika sifat roja, sifat pengharapan kita dengan empat tadi, sifat pengharapan kita kepada Allah ini, istahkana, telah kokoh, amrun muhkam, mutkin, dia kokoh, sudah kuat roja itu dalam diri kita, ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menimbulkan hadatsa anhu minat takhasyu' wat tadallul, maka akan terlahir darinya, timbul darinya takhasyu', sifat khusyuk, ya, sifat khusyuk, takhasyu', ketenangan dan ketundukan, wat tadallul, serta kehinaan diri, kehinaan, ya, seperti apa yang terlahir dari khauf, sifat takut, yang juga dia istahkana, yang juga kokoh. Artinya bahwa dampak dari roja itu sama dengan khauf. Jika seseorang memiliki sifat roja, maka akan timbul dari rojanya sifat seperti kalau dia khauf. Apa itu? Khusyuk dan tadallul. Ya? Kenapa? Karena itu tadi, bahwa dia berkaitan dengan pengakuan akan kelemahan dirinya juga sebenarnya, sehingga dia berharap. Adapun kalau seseorang merasa bangga dengan dirinya, PD-nya berlebihan, ya, maka dia akan berbuat dan meninggalkan tawakal di rumahnya. Ya. Jika dia kerja, maka dia kerja dengan sifat optimis yang berlebihan, optimis bagus. Tapi dia lupa dengan apa? Keadaan diri, bahwa dia bagaimanapun pandainya dalam bidang tersebut, bagaimanapun terampilnya dalam pekerjaan tersebut, bahwa toh semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau begitu, tidak boleh dia lepas dari tawakal. Tapi kalau kemudian dia lupa akan hal tersebut, dia mengangkat dirinya lebih dari kedudukannya, sebaliknya, menganggap bahwa dia hanyalah butuh kepada Allah dalam perkara-perkara tertentu saja, ini mah masalah kecil, ya. Nanti kalau masalah berat, baru kita minta tolong sama Allah, ya. Nanti akan ada. Di antara adab berdoa. Bahwa dalam berdoa, tidak kita bedakan. Ketika kita berdoa, keadaan kita meminta suatu perkara yang besar, dan meminta suatu perkara yang kecil. Dan ini susah. Ya enggak? Ketika orang minta perkara yang besar, tentunya manfaatnya besar bagi dia. Maka hajatnya lebih besar. Ya enggak? Ya. Nah, ketika minta suatu perkara yang kecil, dia merasa hajatnya kecil. Sehingga keadaannya pun menjadi keadaan yang tidak sekuat ketika dia mendapatkan perkara yang besar. Dan ini halal. Ini bentuk kekurangan sebenarnya. Kenapa? Karena sekecil apapun, tidak akan sampai kepada kita kalau tidak diizinkan Allah, ya enggak? Ya. Tertusuk duri saja, perkara kecil, ya kan? Ketika kita minta, ya Allah, janganlah sampai saya tertusuk pedang, kita seriusnya luar biasa. Ketika, bagaimana kalau duri? Kalau duri ya, sebaiknya jangan juga, ya Allah. Karena kita anggap kecil, ya enggak? Padahal ada orang yang tertusuk duri akhirnya. Ya, mati juga, ya enggak? Tertusuk duri tengah jalan, dicabut, tabrak mobil. Ya, mungkin juga yang lain. Tertusuk duri tapi ada racunnya dan sebagainya, kan? Ala kulihat bahwa kita tidak tahu. Terkadang musibah yang kita anggap remeh, ya kan? Ternyata membawa musibah yang besar bagi diri kita. Ya enggak? Kita anggap remeh. Tapi ternyata menyebabkan kita murtad dari agama Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya enggak? Orang yang menganggap sebelumnya, tidak mungkin, tidak mungkin. Karena kita masa aman dengan iman kita, na'udzubillah. Masa karena Indomie murtad, enggak mungkin. Tapi ternyata, ya? Maka kalau begitu, na'udzubillah min dzalik. Kita hanya berlindung hanya kepada Allah dan mengharapkan agar dijauhkan kita dari musibah dan mara bahaya sekecil apapun. Ya kan? Kalau begitu, pantaskah kita membedakan dalam masalah permintaan? Kalau besar, tingkatnya juga besar. Kalau kecil, tingkatnya kecil. Pantaskah? Tidak. Karena itu toh bukan di tangan kita. Kita mungkin samakan karena kita menganggap. Kalaupun Allah tidak bantu, saya masih mampu. Ya kan begitu? Kita percaya pada kemampuan diri kita, na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Sehingga menganggap kalau masalah kecil, ya mintanya pun juga tidak begitu serius. Ya. Maka ini perkara adab dalam doa. Kita akan datangkan nanti, apa akan disebutkan nanti keterangan dari Imam Al-Baihaqi dalam masalah ini. Ya. Tapi intinya, ikhwani fiddin, bahwa apa yang terlahir dari bentuk rajak pengharapan kita, itu akan melahirkan sesuatu yang sama dengan masalah khauf. Ya. Dan bahwa dalam khauf tadi, khauf, ketakutan tadi, ya, bahwa takut yang paling tinggi adalah bahwa kita takut meskipun kita tidak merasakan atau tidak mendapatkan ancaman akan perkara seperti itu, ya kan? Bahkan mungkin belum melihat kejadian orang yang melanggar ancaman, ya. Dan juga kita tidak mendapatkan nikmat ihsan atau kurang merasakan kebaikan yang menimbulkan rasa takut. Meskipun begitu, tetap kita harus takut kepada Allah karena kita lemah dan tidak berdaya. Ya. Begitu pula raja pengharapan. Pengharapan kita. Bahwa besar kecilnya permasalahan itu bukan permasalahan. Tetapi bahwa kita berlindung dan berharap semata-mata rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat Allah dalam perkara yang kecil sama dengan rahmat Allah dalam perkara yang besar. Kalau tidak karena rahmat itu, tidaklah akan kita mendapatkan kebahagiaan. Ya kan? Kalau begitu tidak ada istilah dalam seorang mukmin membeda-bedakan dalam permintaannya kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan itu membantu kita dalam membersihkan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian kata Imam Al-Baihaqi, "Lianna al-khawfa war-raja mutanasiban, idh al-khaifu fi hali khawfi yarju khilafa ma yakhafu." Oleh sebab itu beliau sebutkan kelaziman antara khauf dan raja. Setiap orang yang takut pasti dia berharap. Ketakutan dia menuntut dia untuk berharap. Dan harapan dia tentulah didasarkan karena rasa takut. Ya kan? Maka dia perkara yang saling berkaitan dan saling bergandengan. Kemudian kata beliau bahwa pembahasannya itu sangat panjang. Oleh karena itu dalam Al-Quran kita dapatkan banyak keterangan-keterangan yang menggandengkan antara khauf dan raja. Ya? Raghaban dan rahaba. Ya? Maka kita dapatkan banyak penggandengan seperti itu. Kemudian sekarang tentang masalah raja. Raja tentu saja dia adalah bentuk amal hati, amal qalbiyah, ya. Amal min amal al-qalbiyah, dia amal hati. Kaitannya dengan hati. Maka hatilah yang berharap, ya. Dan itu akan tergambar dalam bentuk amal perbuatan. Itu apa? Jika takut yang dalam hati tergambar dalam perbuatan berupa ketaatan, dan itu harus, demikian pula hanya dengan pengharapan. Seorang yang berharap diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dusta harapannya jika dia tidak taat kepada Allah. Iya. Jadi karena itulah apa yang disebut dengan masalah husnudzon billah. Ada kesalahpahaman diantara kita mungkin. Atau masalah husnudzon. Berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau roja. Pengharapan bahwa Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Iya. Dimana bahwa kita memandang kalau berarti berharap, kalau berprasangka baik kepada Allah, maka kita berprasangka bahwa pasti akan diampuni. Ya. Kalau berharap dari ampunan dari Allah, maka kita berharap dengan bentuk kasal, malas. Nah, itu bukan husnudzon. Itu bukan roja. Itu adalah bentuk iktirar, tertipu. Jadi dia berbuat dosa, kemudian setelah itu dia berharap Allah masih mengampuni saya. Tapi terus dia berbuat. Ya kan? Itu adalah bentuk ikhtiar. Memang Allah Maha Pengampun, tetapi apakah Allah akan mengampuni perbuatanmu di sini? Kesalahanmu di sini? Adakah jaminan yang kamu dapatkan akan hal itu? Tidak. Sedangkan kita mengamalkan ketaatan saja, belum tentu ketaatan itu menjaga kita sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi durhaka, dosa kepada Allah. Apalagi dosa kepada Allah, apakah mampu? Karena dosa adalah pelanggaran, dan pelanggaran akan diadab. Maka itu adalah bentuk ikhtirar. Orang yang merasa yakin Allah Maha Pengampun, maka sesungguhnya jika dia tetap dalam maksiatnya, maka itu adalah bentuk ikhtirar, tertipu, ya, dan bentuk ajiz, ketidakberdayaan sama sekali, ya. Adapun roja yang benar, yang hakiki, husnul dzan billah yang benar adalah bahwa dia berharap untuk dijauhkan dari apa yang dibencinya, dan itu tidak lain adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang takut akan dosanya, atau orang yang berharap diampuni, adalah orang yang beribadah. Adalah orang yang beribadah, karena dia takut. Karena dia minta diampuni oleh Allah, mengharapkan ampunan dari Allah SWT, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia berbuat apa adanya. Bahkan lebih dari itu, dia giat beribadah kepada Allah. Bentuk giatnya dia beribadah, dia tidak mencukupkan seperti yang saya sebutkan dahulu. Tadi, ya, bahwa seseorang dalam ketaatan tidak menetapkan level tertentu dalam taatnya. Ya, cukup saya standar taatnya seperti ini saja. Tidak, ya kan? Kenapa? Karena kalaupun dia datangkan ketaatan dengan level penuh, belum tentu dia selamat dari hisab di hadapan Allah, ya kan? Karena masalah nikmat tadi, syukur nikmat tadi. Kalaupun dia penuhi level taat itu, lalu mengapa pula dia mengambil standar taat yang dengan itu dia menganggap saya sudah selamat? Gak bisa, ya? Demikian pula pengharapan tadi, roja. Ketika dia minta ampunan dari Allah, mengharapkan ampunan, diharapkan dijauhi dia dari perkara yang dibencinya, yang tidak disenanginya, maka tidak bisa di sini dia hanya mencukupkan dengan standar tertentu dari ketaatan, dengan mengatakan standar ini sudah berhak dapatkan bonus, sudah punya hadiah seperti ini, sudah dijamin bahwa dia akan mendapatkan ampunan. Subhanallah, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah Maha Pengampun, tetapi bahwasanya Allah mengampuni kepada siapa yang dia kehendakinya, yang dia kehendaki, dan bahwa kita diwajibkan untuk taat kepadanya. Kalau begitu, kita mengharapkan ampunan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha semaksimal mungkin memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau begitu, roja yang benar membawa atau menumbuhkan rasa amal. Iya. Oleh karena itu, beda antara keadaan kita dengan keadaan para sahabat. Para sahabat, berapa banyak di antara mereka disebutkan bahwa mereka dari ahlul jannah, iya enggak? Iya. Disebutkan bahwa mereka ahlul jannah. Tidak usah ukur standar level taatan mereka, enggak usah. Nah, tidak mungkin, ya kan? Tapi kalau kita mengatakan kalau begitu kan sudah selamat mereka. Qad jawaza al-qantara. Ibarat jembatan mereka sudah diseberang sudah, ya kan? Namanya sudah ada. Iya. Sudah disebutkan bahwa mereka penghuni surga. Tapi kita lihat, apakah mereka lalai dari ketaatan? Apakah itu membuat mereka turun dari ketaatan? Subhanallah. Justru semakin mereka takut kepada Allah dan berharap untuk dijauhkan dari apa yang mereka takuti, dari ancaman dan siksaan Allah. Ya enggak? Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, meskipun disebutkan namanya dalam Asyara Mubasyirin bil Jannah, 10 orang yang dikabarkan dari penghuni surga, bahkan disebutkan oleh Nabi tentang dia adalah wazir, ya, pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu hadhil ummah, orang yang paling utama dalam umatku kata Nabi, selain para nabi dan rasul adalah apa? Abu Bakar dan Umar. Toh dia masih bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman tentang dirinya, apakah saya ini termasuk bima sammakum Rasulullah, di antara orang-orang yang disebutkan oleh Nabi kepadamu dari orang yang punya kemunafikan? Subhanallah. Ya? Itu tidak lain datang dari rasa khauf dan roja. Padahal Allah telah menetapkan bahwa dia adalah jantar penghuni surga melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Makilah roja yang benar. Roja yang hakiki. Adapun kita berharap ketika masih mencari, belum mendapatkan apa yang dituntut itu. Taat dan berharap. Dan ketaatan kita hanya berkaitan dengan apa yang kita tuntut itu. Kalau sudah terpenuhi apa yang dituntut, lupa. Ya. Ya. Orang yang berbuat suatu kegiatan, targetnya ini. Ketika selesai targetnya, selesai. Ya. Ada tugas. Bahwa untuk bulan ini, diharapkan semua orang diberikan uang 100 ribu, diharapkan ini digunakan dengan cara yang sebaik-baiknya selama satu bulan ini. Terserah, silahkan. Kepada apa? Ikhwas seluruhnya silahkan. Dengan cara apa? Yang jelas bahwa dia cara yang halal dan membawa kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi umat. Iya. Tempohnya berapa? Satu bulan. Iya. Dan bagi yang melakukannya dapatkan bonus, hadiah. Iya. Maka kita dapatkan para ikhwas berlomba. Iya. Selesai satu bulan. Apakah itu menjadi tabiat selanjutnya? Apakah itu menjadi tabiat selanjutnya? Belum tentu kan? Kebanyakan bahkan tidak lagi. Karena dia hanya beramal dengan tujuan satu bulan itu. Setelah selesai, selesai. Ya. Seperti itulah puasa kita. Ya. Puasa bersungguh-sungguh kita beribadah dalam Ramadan. Ya. Dengan mengingat janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang sekali, kita hanya membatasi puasa itu pada puasa satu bulan penuh. Setelah itu, hari untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan. 11 bulan berikutnya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh dari apa yang disebutkan dari bahwa kita menetapkan atau bentuk rojak kita belum shadiq. Pengharapan kita itu belum jujur. Karena kita betul mencari apa yang diinginkan. Tapi sesungguhnya bukanlah sekedar meraih apa yang diinginkan yang kita lihat. Tapi terjaganya kita dari apa yang kita khawatirkan. Ya. Dan ketika disebutkan bahwa seseorang masuk dalam jannah, masihlah belum aman dari adab Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Ya. Karena itu orang masuk neraka masih bisa masuk surga, ya. Ya enggak? Tapi tidak ada orang masuk surga masuk neraka. Ada? Setelah di surga masuk neraka dia. Enggak ada. Tapi orang masuk neraka karena kedurhakannya kepada Allah, tetapi ada padanya tauhid yang menyebabkan dia dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Masih ada kan? Iya. Masih ada. Bahwa husul ilal matlub, meraih apa yang kita dapatkan, apa yang kita impikan ini tadi, seorang mukmin tidaklah melihat sekedar apa yang diraihnya tadi. Tapi yang adalah, selamatkah dia dari apa yang mengancamnya? Iya? Sehingga ketika kita membawa si fulan dari ahlu neraka, ahlu jannah misalnya, iya kan? Tidaklah para sahabat merasa puas. Ya? Kenapa? Karena dari satu sisi, taksir kita, kelalaian kita dalam mensyukuri nikmat Allah, ya kan? Ya, banyaknya dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Satu sisi. Sisi yang kedua, bahwa masuknya neraka kita, apakah aman dari neraka? Masuknya kita surga, apakah aman dari neraka? Tidak ada yang tahu, ya kan? Tidak ada yang tahu, karena kan kita mukassir, kullu bani adam khata, tidak dikecualikan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Ketika telah disebutkan bahwa matlubnya sampai, pasti masuk surga, tapi pertanyaannya, apakah selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala neraka? Belum tentu kan? Artinya untuk bukan kekerasan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, artinya kita ini. Ya kan? Katanya kita ini. Masih ada sifat ketakutan dalam diri kita akan apa yang kita khawatirkan. Kalau begitu, itu menuntun kita untuk terus-menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, husul ilal matlub itu membantu kita untuk berbuat lebih baik. Tapi yang diinginkan bukanlah target satu bulannya. Ya kan? Yang diinginkan adalah bahwa di lain kesempatan pun kita selalu berbuat apa yang memberi kemanfaatan terbesar kepada umat. Ya? Dan bahwa bukan berarti nanti dikasih uang 100 ribu baru mau berpikir bagaimana cara nanti dibantu modal gitu. Baru mau untuk membuat proyek yang memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Tidak kan? Iya. Kalau perlu dia keluar uang sendiri gitu. Tidak perlu dapat subsidi. Kenapa? Toh yang diinginkan adalah ridha Allah dan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. maka ini mengantar kita untuk terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keterangan-keterangan Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan bahwa khauf dan raja digandengkan dalam ayat-ayat yang banyak, dan oleh karena itu perkara yang penting kita tegaskan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hulaimi menjelaskan sisi lain tentang masalah roja. Jadi setelah disebutkan tentang masalah roja, kaitannya dan sebagainya, juga diingatkan tentang ayat-ayat, dibawakan ayat-ayat tentang masalah roja, ya. Tentu sama kita ketahui insyaallah karena berkaitan dengan masalah khauf juga, ya. Maka beliau sebutkan sisi yang lain yang menguatkan bahwa masalah roja masalah yang disyariatkan, masalah yang disyariatkan, ya. Kata beliau, innama kana ar-raja'u min syu'abil iman li'annahu min amaratit tasdiq. Amaratut tasdiq kullu imanin. Fakadzalika raja. Dan sesungguhnya raja, harapan, itu merupakan cabang keimanan. Mengapa? Karena dia merupakan tanda-tanda pembenaran, tasdik. Kita membenarkan adanya Allah, membenarkan semua yang dijanjikan Allah dari pahala, dan membenarkan apa yang diancamkan oleh Allah dari azab dan siksa. Tasdik, pembenaran, ya. Jadi bahwa kata raja atau raja itu sendiri, dia merupakan cabang keimanan. Mengapa? Karena dia merupakan tanda pembenaran kita. Amaratut tasdik. Dan semua tanda tasdik, tanda pembenaran kita akan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kita kepada Allah, semuanya adalah iman. Maka demikian pula raja. Kalau begitu raja pun iman. Jadi dia bawakan sisi pendalilan mengapa raja bagian dari cabang keimanan. Kemudian beliau tegaskan, dan ini inti pokoknya dari beliau. Wa yubayyinu ma qulna, dan menerangkan apa yang kami katakan ini, artinya sisi pendalilannya, wajib istidlalnya, keterangan yang menunjukkan akan hal tersebut, anna man la yusaddiqu bi anna lahu rabban amruhu biyadihi wa huwa ala ma yasha'u qadir la yarjuhu. Sesungguhnya barang siapa yang tidak membenarkan, tidak mengakui, tasdik artinya ikrar, pembenaran, pengakuan, ya. Barang siapa yang tidak mengakui bahwa dia memiliki Allah Rabb yang di tangannya segala perkara, wa huwa ala ma yasha'u qadir, dan bahwa Allah Rabb pencipta ini mampu untuk berbuat apa saja yang dia kehendaki kepada hambanya, ya, la yarjuhu, maka dia tidak akan mungkin berharap kepada Allah. Artinya, seseorang, misalnya seorang ibu, ya, yang dia menaruh harapan kepada anaknya, suatu saat kelak anaknya akan meneruskan usaha orang tuanya, ya kan? Ya, ini harapan kan ini? Menaruh harapan, orang tua menaruh harapan kepada anaknya. Maka tentunya jika sang ibu tidak mengakui itu anaknya, ya, ragu bahwa itu anaknya atau bukan, gitu ya, bukan karena masalah nasab boleh jadi, tapi karena apa, kok tidak taat gitu loh, ya, diajak, dilatih untuk bisa meneruskan usaha orang tuanya, enggak, maunya semau sendiri gitu, ya, maka sang ibu dalam kebimbangan akan kemampuan sang anak, tidak percaya akan kemampuan sang anak, ya, ya, kira-kira bisa meneruskan apa tidak. Yang kedua itu kemampuan dalam hal keinginan, iradah, kehendak dia, mau enggak seperti ayahnya, jangan-jangan nanti dia mau yang lain, buat perusahaan lain, ya. Sisi yang kedua, ma yasha'u qadir tadi, bahwa ada kudrah, kemampuan, ya, yang ternyata sang anak ini juga tidak mampu, ya. Misalnya ada padanya cacat, yang untuk meneruskan usaha orang tuanya tidak mungkin, karena membutuhkan keterampilan dalam hal tersebut, ya. Maka kira-kira apakah sang ibu bisa berharap banyak dari anaknya itu? Bisa. Dalam keadaan tidak mendapatkan iradah, kehendak, dan kudrah, kemampuan. Bisa enggak? Tidak. Jangan kena harapan banyak. Sedikit pun mungkin tidak ada. Ya. Walillahi masalul a'la. Sesungguhnya bagi Allah sifat yang mulia. Maka kita berharap kepada siapa? Berharap kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala. Iradah, kehendaknya. apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Ya, masyiatuh tanfus. Jika Allah menghendaki bagi kita kebaikan, meskipun orang menghalanginya akan sampai kepada kita. Sebaliknya, jika Allah menghendaki bagi kita kejelekan, meskipun kita berusaha untuk menghindar darinya, akan sampai kepada kita. Ya, itu kehendak Allah. Maka kita pun berharap kepada Allah. Ya. Sisi yang kedua, kudrah. Kemampuan. Wa huwa ala ma yasha'u qadir. Allah berkehendak dan mampu mewujudkan kehendaknya. Ya kan? Ya. La yu'jizu syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang mampu menyebabkan membuat Allah tidak berdaya di langit maupun di bumi. Ya. Ada yang mampu menghindar dari takdir Allah, keluar dari kekuasaan Allah? Tidak mungkin. Ya. Kalau begitu dalam keadaan seperti ini, kita yakin akan masyiat kehendak Allah yang pasti terjadi. Kita yakin akan kudrah Allah, ya, keperkasaan Allah dan kekuatannya. Kalau begitu, dalam keadaan seperti ini, pastilah kita harus berharap. Beda dengan ibu tadi, yang tidak yakin kan, maka dia tidak berharap. Ya, kalaupun sang ibu berharap, itu dikatakan bagi punguk merindukan bulan, ya kan? Kenapa? Ya, keadaan tidak mendukung untuk hal itu, tidak ada. Nah, adapun dengan Allah, semua terpenuhi dengan sempurna. Karena baginya segala sifat sempurna. Ya, kalau begitu tidak ada kewajiban kecuali kita mengharap hanya kepada Allah. Dan bahwa harapan kepada Allah merupakan bentuk pengakuan dan pembenaran kita akan kekuatan Allah dan kehendaknya yang pasti terjadi. Ya, dan kehendak lahir dari ilmu kan? Ilmu, kitabah, masyiah, dan khalqu af'alil ibad. Ya, bahwa kehendak Allah itu pasti dengan ilmu Allah kan? Ya. Ketika kita mengatakan bahwa Allah alimun, maha mengetahui, qadirun, maha berkuasa, ya. Maka kita yakin bahwa tidak ada harapan tempat kita menggantungkan harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau begitu dari sisi ini, di samping keterangan syariat menunjukkan wajibnya rujuk, mengharap tadi, raja, juga keterangan bahwa kita adalah hamba Allah dan harus bergantung kepada yang maha kuat, ya, maha perkasa, maka semakin menuntut kita untuk raja. Jadi ibarat kata orang, kata kasarnya ya, tidak perlu diberitahu, tidak perlu dijelaskan dalilnya tentang raja, manusia harusnya tahu. Ya, bahwa dia harus mengharapkan hanya kepada Allah. Tidak boleh berharap kepada selain Allah. Ya kan? Karena semua terjadi karena kehendak Allah, bukan karena kehendak makhluk. Ya. Dan bahwa semua terjadi pasti karena Allah qadir. Mampu. Beda dengan makhluk yang mungkin mampu, mungkin tidak. Ya kan? Dan itu tergantung dari izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya kekuatan mampu mencelakakan kita. Sudah berusaha, tapi tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kudrah Allah yang meliputi segala sesuatu. Jadi kata Syekh, fa innahu min al-mawjud bainana anna kull 'abdin fa innama ya'malu al-khaira min qibali malikihi wa la ya'malu hatta ya'lamu anna malikahu qadirun 'ala isalihi ilayhi. Menjelaskan hal tersebut tadi, kata Syekh, sesungguhnya adalah perkara yang ada di antara kita, min al-mawjud bainana, artinya waqi', kenyataan yang ada pada kita, menunjukkan bahwa setiap hamba, setiap budak, fa innama ya'malul khaira min qibali maliki, sesungguhnya dia hanyalah mengharapkan kebaikan dari majikannya. Ya, jelas ini. Seorang budak, hamba sahaya itu hanyalah mengharapkan kebaikan dari majikannya. Wala ya'malahu, dan tidaklah mungkin dia mengharapkan kebaikan itu dari majikannya kecuali jika dia menyadari dan mengetahui bahwa majikannya mampu untuk memberikan itu kepada dirinya. Ya enggak? Ya enggak? Ya? Sebab kalau tidak, tidak akan berkurang sisi rojanya. Seorang budak punya majikan. Majikannya orang kaya tentu saja, dia budak. Dia dibeli kan? Ya. Dia mengharapkan apa kebaikan dari majikannya? Di antaranya adalah gaji yang bagus. Ya. Tapi ternyata gaji majikannya apa? Pelit. Ya. Tidak punya kehendak untuk memberikan kebaikan itu. Pelit. Ya kan? Maka kira-kira kuatkah harapan sang budak kepada majikannya? Tidak. Cuman dia tunduk karena dia adalah hamba, ya kan begitu? Adapun harapannya, aduh susah lah diharapkan. Ya. Tidak didolimi saja lumayan. Tidak dipukuli, dicambuk, disetrika sudah saja lumayan. Apalagi mau dapat gaji banyak, ya kan? Jangan, ya. Karena dia apa? Kehendaknya tidak ada, irada enggak ada. Thayyib. Taruhlah ternyata sang majikan ini majikan yang baik. Kalau dia pakai baju, bajunya pun seperti baju pembantunya. Apa yang dia makan seperti makanan pembantu. Majikan dia bagus, ya kan? Maka sang budak mengharapkan dari majikannya kebaikan yang lain, kan? Kebaikan yang lebih, kan? Maksudnya kebaikan orang ingin yang lebih baik terserah, ya kan? Ya. Tapi ternyata sang majikan hidupnya pas-pasan juga. Ya. Maka dia mengatakan ketika ketemu dengan ada arisan para majik, para apa? Para budak, ada arisan para budak, mereka bicara, "Woi, majikan saya pelitnya luar biasa." Kata yang satu, "Wah, kalau gitu kamu sengsara dong kalau pelit." "Iya, kalau saya apa? Kalau majikan saya tidak. Orangnya dermawan sekali. Wah, ringan tangan, suka membantu sebagainya." Subhanallah. Berkata yang tadi, "Wah, enak kamu dong. Berarti kamu kaya." "Oh, enggak. Majikan saya dermawan tapi tidak punya uang." Paham? Punya keinginan tapi tidak punya kemampuan, ya kan? Akhirnya sang budak tidak kaya juga. Ya. Nah, itulah gambarnya ada di antara kita, ya kan? Bahwa jadi sangat bagus gambaran yang disampaikan oleh Syekh di sini. Bahwa tidaklah seseorang budak mengharapkan kebaikan dari majikannya kecuali dia meyakini bahwa majikannya itu mampu memberikan kebaikan tersebut padanya. Ya. Fadalla dzalika ala anna ta'liqal 'abdi 'amalahu billahi ta'ala tasdiqun minhu bihi. Maka ini menunjukkan ketika seorang hamba menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah, itu berarti bahwa dia yakin akan kemampuan majikannya. Dia percaya siqatan billah, percaya betul kepada Allah bahwa Allah mampu melindungi dia dari bahaya, mampu memberikan kepada dia kemanfaatan, ya kan? Tidak ada batas yang membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di samping pembenaran tersebut juga pembenaran bimulkihi wa qudratihi wa judihi juga merupakan bentuk keyakinan dia, pengakuan dia akan kekuasaan sang raja, ya, bahwa dia bukan raja boneka. Ya, raja boneka hanya dipasang saja. Adapun yang mengendalikan para pembisi, ya kan? Jadi kalau begitu kekuasaannya kekuasaan semu, ya. Tapi ini tidak. Ketika dia berharap, nah seorang ketika berharap kepada raja yang seperti itu, harapannya kecil, kan? Malah dia lebih enak berharap kepada para pembisi daripada kepada sang raja. Karena ternyata sang raja disetir oleh para pembisi, ya, ya kan? Baik. Tapi ini ketika dia berharap sepenuhnya kepada Allah, berarti dia yakin akan kekuasaan Allah. Huwa alladhi yatasarrafu wahdah fi mulkihi wa sultanihi. Dialah Allah yang berkuasa, berkehendak, berbuat apa saja dalam kerajaan dan kekuasaannya. Iya enggak? Jadi pembenaran akan kebaikan yang ada pada Allah, thiqahnya, keyakinannya, juga pengakuan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qudratihi, dan kemampuan Allah, wajudihi, dan jud, kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah memberikan dan penyayang. Karena itu maka dia berharap. Adapun orang yang pelit seperti tadi, maka harapan kita kepadanya sulit. Ya, itu pelit. Apalagi kalau syuh, yang dia bukan bakhil. Syuh derajat yang lebih jelek daripada bakhil. Kalau bakhil, dia tidak mau mengeluarkan apa yang ada pada dia dari kebaikan. Tidak mau berkurang kebaikan yang ada pada dia. Ini kan jelek ini, ya. Karena kebaikan itu apa yang dari dia? Bukan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan itu ada kewajibannya. Itu apa? Diberikan pula kepada orang lain. Ya. Maka ini bakhil. Adapun syuh, bahwa di samping dia tidak mau mengeluarkan, sebaliknya. Dia minta orang kasih ke dia semua. Dia tidak mau menunaikan kewajibannya, tapi dia tuntut orang semua untuk melaksanakan kewajiban mereka terhadap dirinya. Dengan kata lain, dia minta haknya dan tidak peduli dengan pelaksanaan kewajibannya. Itu apa itu? Syuh. Syuhan muta'. Ya, yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih bahwa dia adalah perkara yang ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulmatun yawm al-qiyamah wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Bahwa disebutkan kedzaliman dan syuh, kebakhilan yang tadi itu, ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih bahwa perkara ini telah membinasakan umat terdahulu, yaitu minta ditunaikan haknya dan tidak mau melaksanakan kewajibannya. Ingin supaya apa yang ada pada orang dari kebaikan larinya ke dia, sementara dia sendiri tidak mau menyisihkan kebaikan itu kepada orang lain. Ini adalah syuh. Dan syuh ini kata Nabi, disebutkan hadis tersebut adalah ahlaka man kana qablakum, membinasakan umat terdahulu. Dan disebutkan pula bahwa bentuk binasnya bagaimana? Membawa mereka untuk safaka dima'ahum, menumpahkan darah. Iya. Iya, karena saling berebut harta kan? Iya. Karena masing-masing ingin meraih, menumpukan harta sebanyak-banyaknya, maka terjadi pembunuhan, perampokan dan sebagainya kan? Hamalum alastahallu apa? Safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Menghalalkan maharim para wanita atau yang diharamkan Allah dan menumpahkan darah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disebutkan fawajib an yakuna dhalika imanan kasairi ma yuhriku alaihi at-tasdiq. Kalau begitu maka dia roja itu pastilah merupakan bentuk iman, ya kan? Kalau memang demikian keadaannya berarti dia iman. Apa itu iman? Tasdik. Ya kan? Iman itu tasdik, pembenaran, ya. Dan bahwa seorang ketika dia berharap itu adalah berarti dia percaya kepada siapa yang dia bergantung kepadanya. Bergantung kepada Allah, maka dia yakin akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya. Ya, maka kalau begitu dialah bentuk pembenaran, tasdik. Oleh karena itu, orang yang mengakui dan beriman kepada Allah, pastilah dia meminta kepada Allah. Artinya bahwa ciri keimanan itu adalah apa? Banyaknya kita meminta kepada Allah. Ya. Karena Nabi mengatakan hadis Nu'man bin Bashir, "Ad-du'a wal ibadah." Doa adalah ibadah. Artinya apa? Ya. Imma dia dalam bentuk yang disebutkan dalam hadis Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Artinya bahwa haji itu banyak amalnya, tapi intinya adalah pada Arafah. Atau bahwa dalam arti bahwa ad-dinun nasihah, bahwa agama adalah nasihat dan bahwa nasihat itu adalah bentuk dari agama keseluruhannya. Jadi kalau begitu, demikian pula doa awal ibadah. Doa adalah ibadah. Bahwa tidak ada ibadah tanpa adanya doa. Dan bahwa hakikat daripada ibadah adalah itu adalah doa. Doa itu kenapa? Karena seorang yang berdoa, doa dalam bahasa Arab talabul apa? Adana minal a'la, ya, meminta sesuatu yang posisinya rendah kepada yang posisinya lebih tinggi, kan begitu? Ya, maka tidak akan ada doa kecuali kita mengakui bahwa yang berdoa itu lemah dan bahwa yang diminta kepada darinya adalah orang adalah zat yang maha kuat, yang tinggi, kedudukannya, ya kan? Maka dari sisi inilah roja doa itu berkaitan. Oleh karena itu dalam pembahasan yang panjang berikutnya Syekh menyebutkan tentang masalah doa. Tentang masalah doa. Karena doa adalah bentuk yang paling jelas penggambaran akan roja yang jujur pada diri seseorang. Kalau dia punya kejujuran dalam hal pengharapan hanya kepada Allah, maka itu terbukti dari bahwa dia berdoa kepada Allah. Ya. Karena kalau tidak berdoa, itu berarti dia bangga dan merasa mampu dengan kemampuan dirinya. Ya. Dan itu berarti menunjukkan kurangnya, tipisnya pembenaran, keyakinan dia akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengangkat dirinya lebih tinggi, sebaliknya Allah dilihatnya dengan mata yang rendah. Ya, dianggap sepele. Maka pantas dia tidak meminta. Tapi kalau dia melihat sebaliknya, Allah adalah yang maha tinggi dan dia adalah fakir, hina di sisi Allah, maka itu menuntut dia hanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berkata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'ali fas'alillah." Idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Juga apa? Disebutkan dalam ayat surah Al-Fatihah yang tentunya mengupas surah Al-Fatihah adalah merupakan bentuk apa? Nikmat yang besar kalau kita mengkajinya. Di antara perkara yang penting dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan tentang bacaan Al-Fatihah, di mana dalam hadis kutsinya Nabi menyebutkan bahwa Allah mengatakan dalam setiap ucapan seorang hamba dengan Al-Fatihah Allah akan menjawabnya, kan? Ya, habbani rabbi abdi majdani abdi, ya. Maka setelah bentuk tamjid, tahmid dan sebagainya itu, ketika sampai kepada permasalahan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ya. Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Perhatikan. Makna yang begitu tinggi dalam potongan hadis ini. Lafaznya bagaimana ayat itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Telah kita ingatkan tentang doa adalah ibadah. Ya. Maka disebutkan situ ibadah, istiqar. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu kami menyembah, taat dan patuh. Wa iyyaka nasta'in, dan disebutkan isti'anah. Yang isti'anah adalah juga meminta, kan? Menunjukkan bahwa doa yang meminta itu adalah ibadah. Ibadah dan isti'anah. Isti'anah meminta, maka meminta adalah ibadah, ya kan? Dan bahwa syarat dari ibadah, bentuk konsekuensi pengakuan sebagai hamba adalah meminta. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka disebutkan dengan dasar ibadahlah aku meminta ya Allah. Karena aku seorang hamba, aku meminta kepada-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu ketika Allah mendengarkan bacaan seorang hamba, apa kata Allah? Sang hamba hanya mengatakan pengakuannya, kan? Iya. Pengakuan enggak ini atau permintaan sudah? Perkataan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, permintaan atau pengakuan? Permintaan. Hah? Pengakuan ya? Iya. Hanya kepada-Mu kami menyembah. Bahwa saya ini mengaku sebagai hamba Allah dan saya mengaku hanyalah meminta kepada Allah. Permintaannya belum masuk, ya kan? Iya. Dia takrir, iqrar, tasdik. Iya enggak? Tapi apa jawaban Allah? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Belum minta, Allah sudah mengatakan dia akan minta. Ya. Ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Betullah setelah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi tampak kepada kita bahwa permintaan tidak akan mungkin terlahir kecuali dari bentuk tasdik. Semakin kuat seseorang membenarkan Allah, beriman akan segala janji dan pahalanya, dan takut dari segala ancaman dan siksanya, akan menuntun dia untuk meminta hanya kepada Allah. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Kemudian dia minta ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau begitu kuat sekali. Marilah kita coba hadirkan pemahaman kita akan ayat ini, potongan ayat ini ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita camkan itu, kita merasa ingin ulang-ulang terus kalimat itu. Ya enggak? Padahal selama ini kita menganggap lewat begitu saja. Ya kan amru wa ya kan nasta'in, ya kan amru nasta'in. Tapi ketika kita merasakan dan menghadirkan keadaan seperti itu, kita mengharap kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim semoga kita ucapkan dan selesai sampai satu hari satu malam. Kenapa? Karena ketika kita ucapkan dengan perasaan seperti itu ada makna ubudiyah di dalamnya, ya enggak? Ya. Tapi kan tentunya tidak seperti itu, ya. Tetapi ada makna yang kita rasakan ketika kita memahami ayat tersebut seperti yang diuraikan tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi sekali lagi, karena itulah keterkaitan antara doa dengan roja. Doa erat kaitannya dengan roja. Meskipun tentunya doa juga kaitannya dengan khauf, takut. Ya, orang yang takut maka dia berdoa. Tetapi bahwa Syekh Imam Al-Baihaqi menyebutkan masalah doa di sini kaitannya dengan masalah roja, karena kuatnya sisi pembenaran ketika seseorang melaksanakan tadi. Jadi istilah kalau tanya apa dalilnya? Dari apa yang diuraikan oleh Imam Al-Hulaymi di sini atau Imam Al-Baihaqi bahwa rojak terlahir dari pembenaran apa dalilnya? Kita bisa bawakan dengan mudah apa yang disebutkan dari surah Al-Fatihah. Bagaimana sisi pendalilannya? Yang tadi itu. Ya kan? Saya kira demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada sebuah riwayat. Jadi sejak itu kita sudah mulai masuk dalam permasalahan doa dan perkara yang mengantar dalamnya. Kemudian Imam Al-Baihaqi membawakan sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul mu'minu bima 'indallahi min 'uqubatin ma tama'a bi jannatihi ahadun." Law ya'lamul mu'minu, seandainya seorang mukmin mengetahui, bima indallahi min uqubatin, seandainya seorang hamba mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari siksaan, ma tama'a bi jannatihi ahadun, tidaklah seorang pun berhasrat dengan jannah Allah. Ma tama'a ima raja, tidak seorang pun berharap dengan jannah. Kalau dia tahu, seorang mukmin itu tahu akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat penjelasannya ya. Walau ya'lamul kafiru, dan seandainya seorang yang kafir mengetahui, ma indallahi minar rahmah, apa yang ada di sisi Allah dari rahmatnya, ampunannya dan sebagainya, ma qanata min jannatihi ahadun, maka tidaklah seorang pun akan berputus asa dari jannah Allah. Hadis ini menjawab milik Halim. Di antara hadis-hadis memiliki mana yang luas, ya, mana yang dalam. Butuh mengeringitkan dahi untuk memahaminya. Ya. Lihat kalimatnya. Seandainya seorang mukmin mengetahui dengan yakin akan apa yang dijanjikan Allah dari siksaan, maka dia tidak berhasrat lagi dengan jannah. Apa yang kita faham dari itu? Itu bahwa seorang mukmin, tingkat yang ada pada kita adalah seorang mukmin beramal untuk meraih jannah. Ya kan? Dan itu bagus, ya kan? Ya, tentunya dengan mengantar kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihatlah, seorang mukmin harusnya menguatkan sisi khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia kuatkan sisi rojaknya, jannahnya yang diharapkan oleh jannah tadi, ya, maka dia bisa lalai. Dalam arti bisa saja dia beribadah, kan meraih jannah dengan ibadah amal soleh. Tapi sisi yang lain, dia masih menggampangkan berbuat dosa. Iya gak? Menggampangkan berbuat dosa. Karena target dia adalah jannah. Oh, jannah surga dengan segala kenikmatannya. Dan itu diraih dengan ketaatan. Maka dia pun berbuat taat. Tapi masalah dosa, dia kan, ya, kalaupun yang dia jauh dosa besar, dosa kecil, dia bilang, enggak lah, dosa kecil. Ya, masih masuk surga juga nantinya. Iya. Tapi seorang mukmin yang imannya jujur, harapannya jujur, maka dia tidak melihat kepada masalah itu dosa kecil. Iya. Yang dilihat adalah apa? Itu dosa. Dan setiap dosa disiksa. Ya kan? Meskipun belum tentu kekal di neraka, ya kan? Setiap dosa disiksa. Dan siksa Allah. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu menahannya. Ya. Kalau begitu, perhatiannya bukan kepada masalah jannah, tapi selamat dari siksa. Itu maksudnya di sini. Bukan berarti janganlah kita semua berharap masuk surga. Bukan begitu. Ya. Berharap masuk surga adalah harapan rojak. Ya. Tapi seorang mukmin, maka disebutkan mukmin. Lau ya'lamul mukmin. Nanti beda dengan lau ya'lamul kafir. Beda. Ya. Penyebutan dua sifat berbeda menyebabkan target yang diinginkan pun berbeda. Artinya, tujuan dari hadis ini adalah membawa kita untuk taat. Membawa kita untuk taat. Maka seseorang yang dia merasa telah mungkin bisa mendapatkan jannah, hendaknya dia mempertimbangkan apa yang dia lalaikan daripada ketaatan atau dosa yang telah dia langgar. Seandainya dia tahu betul kadar siksaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berhasrat lagi dengan jannah itu. Dalam artian tidaklah dia menjadikan setiap perkaranya adalah bagaimana meraih jannah, tapi bagaimana menghindar dari adab Allah. Sehingga dengan demikian dia sangat takut dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi yang diinginkan, ya. Bukan berarti jangan mengharap jannah, tidak. Ya, tapi yang kita kuatkan adalah sisi takutnya kita dari adab Allah. Seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada orang yang setelah surga masuk neraka, ya kan? Tapi dia yang ada adalah apa? Dari neraka masuk surga. Subhanallah, ya kan? Walau ya'lamul kafiru ma indallah, seandainya seorang kafir mengetahui apa yang ada pada di sisi Allah, minar rahmah, dari rahmatnya, maka tidaklah dia berputus asa dari jannatullah, dari surga Allah. Tidaklah akan putus asa dari surga Allah siapapun. Maka disebutkan tentang orang yang kafir. Orang yang kafir artinya keadaannya dibangun di atas ketidaktaatan, iya enggak? Kalau yang tadi seorang mukmin, keadaannya dibangun di atas ketaatan. Ya. Maka beda sisi yang ditekankan. Menunjukkan keseimbangan Islam. Seorang mukmin dasarnya adalah taat, ya enggak? Dan kalau taat masuk surga, ya kan? Tapi hati-hati. Terkadang karena tertipu, iftirar, terlalu percaya diri, dia melalaikan maksiat. Dianggap remeh maksiat. Ya. Kan dia mukmin, katanya. Mukmin kan mungkin diampuni dosanya. Ya. Akhirnya dia meremehkan. Nah, sisi yang meremehkan ini berbahaya. Maka ditutup sisi peremehan itu dengan cara apa? Mengingatkan kepada dia. Bahwa cobalah lihat besarnya, dahsyatnya siksa Allah. Dan kalau itu yang kita lihat, tidak berani lagi kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Jadi keadaan imannya akan menuntut, dengan rasa takutnya, akan menuntut dia untuk senantiasa taat. Tidak bangga dengan iman yang ada pada dirinya, dan tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang kafir. Orang yang kafir tatkala keadaannya seluruhnya adalah durhaka kepada Allah. Ya. Menyelisih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini adalah perkara yang luar biasa. Apa yang harus dituntut pada mereka? Yang diperkuat adalah sisi roja. Sisi rahmat. Yang harus dikuatkan. Karena kadang kalau kita sebutkan dia sudah kafir, dalam keadaan disiksa kan? Ketika kalau kita ancam dengan siksaan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kunut min rahmatillah. Eh, terlanjurlah kalau begitu. Sekalian saja, borongan. Ya, a'udzubillah min dzalik. Sekalian. Karena sudah kerasnya hati, ya. Ya, dia merasa bahwa, kadang begitu. Kadang orang berkata seperti ini, bukan atau belum tentu karena dia memang sudah senang dengan dosa. Tidak. Cuman dia merasa dosanya terlalu besar kadang. Iya enggak? Cuman dia, akhirnya dia sanksi. Kira-kira masih diampuni enggak seperti ini? Iya. Kira-kira masih diampuni enggak? Nah, kalau peluang tidak diberikan, ya, rahmat Allah tidak disampaikan kepadanya, disampaikan ayat-ayat ancaman terus kepada dia, ya, ya, tidak disampaikan ayat-ayat tentang roja, apa yang terjadi? Dikhawatirkan, dia berbuat dosa. Dia boleh jadi dia berbuat dosa dalam keadaan dia tidak sadarkan dosanya. Ketika dia angkat terus masalah dosa, dosa, dosa, dosanya, dia akhirnya takut dan mengatakan, wah kalau begitu saya tidak selamat lagi sudah. Akhirnya apa? Sekalian. Sudah terlanjut, ya kan? Maka perlu diangkat bahkan yang lebih sisi rahmat. Mengingatkan dari dosa dan siksaan, itu bagus, ya kan? Betul. Dan kita tidak berbohong, kan? Bukan sekedar menakuti saja, tidak. Tetapi sisi yang lain adalah kita memberikan kepada dia harapan, menumbuhkan harapan. Bahwa dia masih mungkin kepada keadaan yang jauh lebih baik. Apa itu? Dengan bertobat. Kalau itu disampaikan kepada orang kafir, apa yang terjadi? Ma qanata min jannati ahadun. Tidak seorang pun, meskipun orang sekafir apapun, yang akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia tidak berputus asa dari rahmat Allah, membangun dia untuk mencari rahmat itu. Dan rahmat dicari dengan ketaatan. Maka itu bentuk ajakan yang begitu indah bagi seorang kafir. Sebaliknya, ketika dia seorang mukmin, kita sampaikan kepada dia bentuk rajak terus, pengharapan ya. ya kamu kan masih memikau tauhid, insya Allah masih diampuni, ya semoga Allah mengampuni dan sebagainya, ya kan? Akhirnya dia mencukupkan diri dengan apa yang ada dari bentuk imannya itu dan lupa dari makar Allah. Itulah sebabnya mengapa Nabi melarang Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis haqqullahi 'alal 'abid wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, apa yang merupakan hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah, ya kan? Bahwa siapapun dari hamba yang dia mentauhidkan Allah, maka tidak akan masuk ke dalam neraka sama sekali. Ya kan? Allah yu'adziba man lam yusyrik billahi syai'a. Allah tidak akan menyiksa seorang pun hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Kabar gembira kan bagi orang beriman? Ya. Ketika Nabi, ketika Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyyirun nas, apakah saya kabarkan sama manusia? Dan manusia ini siapa? Para sahabat kan? Para sahabat. Kaum mukminin, generasi terbaik dari umat ini. Kata Nabi, la fayattakilu. Jangan sampai mereka bertawakal hanya kepada amal perbuatannya. Tawakal dengan tauhidnya dan lupa untuk menjaga amal perbuatannya. Iya. Artinya dia percaya dengan tauhidnya. Yakin bahwa kau masih ada tauhid sama saya. Tidak akan goyah. Akhirnya dia meremehkan amalan. Dan ternyata amalan memberi pengaruh kepada hatinya. Dan hatinya berubah. Tauhidnya terangkat. Na'udzubillah. Maksudnya di neraka juga akhirnya. Ya. Itu iktiral. Tertipu. Maka untuk menutup sisi ini. Maka Nabi melarang penyampaian hadis tersebut. Padahal dia para sahabat kan. La fayattakilu. Jangan sampai mereka berpasrah dengan itu. Meninggalkan amal soleh. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sudah menganggap mereka toh tidak berbuat syirik. Ya. Maka kita lihat. Ternyata keterangan-keterangan ini ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sisi ini ada. Oleh karena itu hadisnya sahih oleh Bukhari Muslim. Tapi penting bagi kita, satu pelajaran bagi kita. Dalam masalah dakwah sekaligus. Ya. Dalam masalah metode dakwah mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Kita melihat keadaan seseorang. Ya. Karena tujuan kita adalah ketaatan orang tersebut. Ya. Yang kita inginkan adalah kebaikan orang. Kebaikan bagi orang itu. Ya. Sehingga salah kalau kita berdakwah dengan tujuan hanya sekedar mengatakan bahwa atau sekedar memvonis orang bahwa dia tahu tempatnya di neraka atau surga. Ya kan? Toh kita sendiri tidak tahu apakah kita itu di surga atau di neraka. Ya. Maka tidak benar seperti itu. Tetapi yang kita lakukan adalah mengajak orang kepada kebaikan, kepada ketaatan. Maka ketika menyampaikan itulah kita melihat sisi-sisi yang akan kita angkat. Saya ingin menepis kekhawatiran akan adanya kesalahpahaman. Ini bukan berarti membenarkan apa yang dituduhkan oleh sebagian orang kepada ahlus sunnah, bahwa ahlus sunnah itu suka memvonis, ya. Sedangkan yang benar bahwa nahnu du'at la qudat. Kita ini semua dai, pengajak kepada kebaikan, bukan tukang vonis. Qudat. Ini kalimat yang tidak benar juga, ya. Terlahir dari bentuk penggambaran yang keliru. Yaitu bahwa ketika disebutkan suatu hukum, si fulan begini, barang siapa berbuat ini bahkan dia kafir, si fulan berbuat bid'ah dan sebagainya, itu tidaklah yang diinginkan dibaliknya. Jika ahlus sunnah berbicara, tidaklah yang diinginkan dibaliknya hanya sekedar vonis, tidak. Dalam rangka nasihat. Dan tujuan nasihat yang pertama kali adalah kepada orang tersebut. Sehingga bentuk boikot, ya, tidak berbicara dengan ahlul bid'ah, itu adalah bukan bentuk mengabaikan ahlul bid'ah itu supaya dimangsa oleh serigala, tidak. Tapi bentuk menjaga dan menyayangi dia. Dengan memboikotnya, dia menyadari bahwa ada kesalahan dalam dirinya untuk diperbaiki. Maka yang pertama yang diinginkan adalah bentuk ini tadi. Mengetahui akan bahwa dia bersalah. Kalau dia sudah tahu dirinya bersalah, masih bertahan, maka tujuan kita dengan boikot adalah memperingatkan orang lain agar tidak berbuat seperti perbuatan dia. Jangan sampai juga diboikot seperti dia. Bahwa dia ada sesuatu dalam perbuatannya yang menyelisih sunnah Nabi. Ya kan? Kepada orang lain. Kalau ternyata orang lain tidak mau mengambil nasihat seperti itu. Ya? Apa yang kita lakukan daripada usaha dianggap sebagai bentuk, bukan bentuk nasihat. Orang lain kita sudah larang, jangan begini. Orang tetap saja berkumpul dengan dia dan sebagainya. Maka ada sisi yang lain diharapkan. Itu apa? Agar kemudian apa yang ada dari kebatilan tidak dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Artinya apa? Kalau orang kita sudah melarang orang untuk berdekatan dengan dia karena masalah ini saya bicara umum ya, tidak bicara orang per orang atau yayasan per yayasan, tidak. Saya bicara umum ya. Kalau ternyata telah kita ingatkan orang ini, nasihati, tidak berubah, kita boikot dalam rangka nasihat kepadanya, ya, tidak berubah juga, kita boikot agar orang lain menyadari bahwa orang ini ada kesalahannya dan tidak ikut dalam kesalahan orang tersebut, juga ternyata orang tidak mau ikut, ya, mereka tetap jalan ke sana, maka kita mengatakan, kalau begitu kita pergauli saja dia dengan baik, karena faedah dari boikot di sini tidak ada, ya, itu dari satu sisi, ya kan? Tapi ingat, ada sisi yang lain harus diperhatikan, sisi yang ketiga, yaitu apakah dengan kita meninggalkan boikot karena ternyata tidak ada faedahnya di sini, dia tidak kembali juga, dan bahwa orang lain juga tidak memperhatikan, ya. Sekarang ketika kita menyambung dengan dia kembali, apakah bentuk penyambungan kita tidak menyebabkan apa yang ada pada dari kesalahan itu dianggap sebagai suatu kebenaran? Apa maksudnya? Kalau begitu, kalau muamalah kita kembali dengan dia ternyata mengaburkan makna, apalagi kalau kita bermuamalah dengan dia tapi tidak pernah menegur, tidak pernah mengingatkan, ya, yang penting tidak boleh boikot, setiap ketemu assalamualaikum, tapi tidak pernah nasihati juga, tidak pernah bicara lagi, kita sudah nasihati dulu kok, gitu, nggak diingatkan terus, kan bahwa nasihat tidak ada batasannya kan, targetnya adalah orang itu mau kepada kebaikan, itu targetnya, ya kan? Maka kita harusnya menasihati terus, tapi kita tinggalkan juga. Kita bermuamalah dan meninggalkan berbuat nasihat padanya. Maka ada sisi yang lain. Yang karena itu syariat memerintahkan kita untuk tetap memboikot. Mengapa? Karena apa yang ada pada darinya dari kesalahan, dengan tidaknya kita menerapkan boikot itu menjadi satu bentuk tabrir, pembenaran. Terbukti kita mendiamkan. Mungkin pernah dulu menasihati kan? Tapi sekarang sudah merasa capek atau dan sebagainya. Nanti lama-lama dia tahu juga. Tidak. Memang tidak bisa dijalankan boikot karena tidak ada pengaruhnya di sini. Tapi itu bukan penghalang bagi kita untuk tetap menyampaikan kebenaran dan mengingatkan dia dari kesalahan itu. Sebagaimana kita mengingatkan orang lain. Bahwa kamu kalau tetap mau bermuamalah dengan dia, ya terserah antuklah. Tapi masalahnya bahwa dia punya kesalahan, hati-hati. Dan itu bukanlah bentuk gibah yang terlarang. Ya. Nah, ini sisi. Yang kita inginkan dari sisi masalah dakwah tadi, disebutkan sisi dakwah, ya, bahwa ternyata kita dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa-apa yang ada di mana Nabi menjelaskan untuk orang mukmin kuatkan sisi khauf, sedangkan orang yang kafir kuatkan sisi roja. Oleh karena itu kita dapatkan keterangan-keterangan dari para salafus soleh tentang masalah seorang yang akan meninggal, ya, mana yang harus dilakukan pada seorang itu, mana yang kuat, khauf atau rojanya. Dan yang benar dari perkataan para ulama bahwa seseorang dalam kehidupannya, maka dia menguatkan khaufnya. Dan dasarnya adalah apa ini? Hadis Nabi ini. Jadi dikuatkan sisi khaufnya. Dikuatkan terus. Walaupun juga harus ada roja tentunya. Dan tidak terlahir khauf kecuali dari roja juga. Ya kan? Tapi sisi khaufnya dikuatkan. Ketakutan itu ditanamkan betul. Ya? Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantar dia untuk taat kepadanya. Ketika dia akan wafat, ketika dia merasa pada akhir usianya, maka ketika itu dia menguatkan sisi roja. Dan itu yang dirojikan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam fatwanya, rahmatullahi alaih. Kuatkan sisi roja. Itu apa? Kita telah berusaha semampu kita dalam ketaatan. Tapi kita yakin bahwa ketaatan itu belumlah sebanding dengan apa yang merupakan kewajiban kita dari syukur nikmat. Apalagi mampu untuk menjadi penyeimbang bagi dosa yang kita lakukan. Tidak mungkin. Ya. Tapi ya Allah, hanyalah rahmataka arju. Hanyalah rahmatmu yang aku harapkan. Dan aku berhusnudzon kepadamu. Maka ketika itulah kita berhusnudzon. Dan itulah sabda Nabi, ana inda dalam hadis kutsinya, bahwa Allah berfirman dalam hadis kutsinya, ana inda dhanni abdi bi, falyadhunnu bima syaa. Aku dalam persangkaan hambaku kepadaku, maka bersangkalah dia semaunya. Falyadhunnu bima syaa. Yang dalam tafsir Ibn Hajar Al-Asqalani dia mengatakan bahwa yang dimaksud adalah roja. Ada tafsir yang lain, ya, dari Imam Al-Khattabi, Ibn Battal, yang dia mengatakan bahwa maksudnya saya tergantung persangkaan hambaku, artinya kalau dia minta saya kabulkan, kalau dia berlindung saya lindungi. Ya. Tapi kata Ibnu Hajar bahwa yang benar bahwa adalah dalam bentuk amal wa raja, pengharapan. Apapun yang diharapkan akan aku berikan. Diharapkan untuk diampuni, maka aku ampuni. Diharapkan mendapatkan rahmat Allah, maka akan aku berikan rahmat tersebut. Ana inna dhanni abdi bi. Dan itu tafsir yang baik dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Baik. Ya. Sangat banyak perkara-perkara yang penting dari masalah kitab Syu'abul Iman. Ya. Dan memang daurah kita sangatlah sempit, ya. Tetapi memudahkan apa yang tersampaikan dari perkara-perkara tersebut itu cukup. Dan tentunya apa yang kita uraikan ini tidak berguna seandainya kita tidak melaksanakan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi dalam Majmu' Fatawanya, di mana dia mengatakan bahwa yang bagi lil abdi an yakuna lahu majlisan, sepatutnya bagi seorang hamba untuk memiliki sebuah majlis, suatu keadaan di mana dia yakhlu binafsi, yang dia berkhalwat dengan dirinya dan memikirkan apa yang ada pada dirinya dari ketaatan, ketakutan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memikirkan akan kebesaran Allah dan keagungannya dan kehinaan diri dan keterbatasannya. Maka jika itu dilakukan dalam setiap harinya, maka akan tertanam pada dirinya sifat khusyuk, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah menyebutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya yang masuk ke dalam jannah radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah, bahwa keridhaan Allah dan masuk ke dalam jannah hanyalah diraih oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita dari golongan orang-orang seperti itu, amin. Maka ikhwan fil din, itu nasihat kita yang terakhir dalam majelis kita ini yang dengannya kita menutup pembahasan, yaitu kita mencari waktu-waktu di mana kita memikirkan apa yang ada pada diri kita. Dan Umar bin Khattab berwasiat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu li ardil akbari, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung, dan berhiaslah di mana hari pameran terbesar, ardil akbar, ditampakkan semua amal perbuatan kita. Maka mudah-mudahan ini memberikan kepada kita petunjuk untuk terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Dan kita masuk mungkin kalau ada perkara yang iskal, ada perkara yang ingin tanyakan oleh ikhwah dalam masalah yang telah kita uraikan ini. Masih ada kira-kira 5 menit. Fadhal. Barakallahu fiik. Ya. Apa yang ada pada orang-orang khawaris betul bentuk khauf, ya. Tetapi bahwa khauf yang tidak seimbang, khauf yang berlebihan, itu yang disebutkan oleh Nabi dari bentuk tasyaddud wal gulu, yamruquna minad din, ya. Jadi kita mengatakan khauf harus dikuatkan, sisi khauf harus dikuatkan. Tapi itu kaitannya dalam masalah keadaan diri kita. Adapun karena takutnya kita mengkafirkan orang lain, itu justru tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kafir dan iman itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah boleh kita menetapkan hukum kufur dan iman itu kecuali dengan nas syar'i, istinbat yang sharih, yang jelas, ya. Dan ta'yin penetapan seseorang kafir dan beriman tidaklah mungkin kecuali terpenuhi padanya syarat dan tidak adanya penghalang. Maka dia perkara besar. Maka kita mengatakan apa yang ada pada orang-orang khawarij dari bentuk khauf itu adalah khauf yang semu. Ya, ada pada mereka ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak menempatkan ketakutan itu pada tempatnya. Sebab jika mereka takut kepada Allah, maka tidak akan berani mereka mengkafirkan para sahabat. Bahkan memerangi para sahabat. Mereka memerangi para sahabat. meninggalkan ayat-ayat dan keterangan-keterangan yang jelas tentang pujian Allah kepada para sahabat. Tapi terlahir dari mana ini? Terlahir dari salah pemahaman. Su'ul faham. Ya? Dia mengatakan in hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dengan itu dia mengatakan bahwa semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum selain hukum Allah maka dia kafir. Dan dia berperang dan sebagainya seperti itu. Maka terlahir dari apa? Su'ul faham. Maka salah pemahaman tidak bisa dianggap remeh, ya kan? Jadi kalau begitu khauf ada pada mereka, tapi khauf yang tidak tepat, tidak benar. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita haruslah menjaga hal itu. Karena yang benar adalah keseimbangan memang, khauf dan roja. Tetapi sisi yang dikuatkan adalah khaufnya tadi dalam keadaan kita masih beribadah. Kenapa? Kalau kita kuatkan sisi roja, kebanyakan kita akan melemah dalam sisi menjauhi maksiat, iya gak? Walaupun ketaatannya bertambah karena dia beribadah kan, tapi sisi yang lain meninggalkan maksiat itu akan berkurang. Padahal telah diingatkan tadi tentang besarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya, dan bahwa tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk selamat dari adab Allah, ya, kalau tidak dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa jika nikmat yang dia dari Allah tidak bisa sebanding dengan ketaatan yang kita berikan, apalagi pengingkaran dan ketidaktaatan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu mungkin wallahu a'lam bissawab. Jadi memang dia tidak tepat penerapan yang tidak tepat dari khauf itu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fik. Dari akhwat. Tolong dijelaskan tentang perkara berdoa dengan mengucapkan seandainya. Lau. Dua, bagaimana membedakan dan mengontrol diri kita terhadap suatu nikmat? Apakah nikmat itu merupakan rahmat, karunia dari Allah, atau merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentang perkara pertama, berdoa dengan mengucapkan seandainya. Kata seandainya, ya. Naam. Nabi mendengar seorang sahabatnya yang mengatakan lau inni fa'altu kada. Seandainya saya berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Maka kemudian disebutkan bahwa lau ini taftahu amal syaitan, membuka pintu syaitan, ya. Nah, kaitannya dengan doa sekarang. Contohnya misalnya berandai dalam doa. Ya Allah, seandainya engkau menginginkan bagiku kebaikan, maka berikanlah aku tambahan ilmu. Karena sesungguhnya Nabi bersabda, barang siapa yang inginkan baginya kebaikan, maka diperukakan baginya ilmu. Ya. Ya. Tepat ini doanya? Tepat. Ya, bagus. Tapi ada sisi yang hilang dari adab doa, yang sayang sekali tidak sempat kita bahas. Apa itu? Al-jazmu. Bahwa kalau kita berdoa, berdoa yang tegas. Al-azmu fil mas'alah. Jangan doa sifatnya musyawarah. Ya Allah, kira-kira kalau ini untung bagi saya, tolonglah ya Allah. Ya, tidak. Ya, kuatkan azam. Ya Allah, berikanlah kepada saya kebaikan ini. Tetapi tetap dalam keadaan rasa takut, ya kan? Sehingga kalaupun tidak terjadi apa yang diinginkan, tidak stres. Ya, kan begitu? Jadi azam, optimis dalam berdoa bahwa dia akan dikabulkan oleh Allah adalah merupakan adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Nah, kalau begitu tidak bolehkah mengatakan lau dalam doa? Ternyata ada tuntunan misalnya. Kalau orang yang sakitnya berat, ya kan? Kan Nabi melarang untuk tamannil maut. Mengharap-harap mati. Ya. Ya, eutanasia ya. Tidak boleh seorang itu minta untuk dibunuh. Enggak boleh kan? Ya. Tapi dituntut untuk apa? Ber apa doanya? Ya Allah, in kunta ta'lamu annaha apa? Hada khairun, seperti doa istikharah juga ya. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa ini perkara yang baik bagiku. Ya, juga tadi itu tawafan yang kalatil wafatu khairan li, wafatkanlah aku ya Allah, jika kematian itu lebih baik bagiku. Nah, bertentangankah dengan yang tadi? Bertentangankah? Bahwa dalam berdoa kita jazam kan? Pastikan, tekadkan agar dikabulkan ya. Sisi yang lain kok ada doa tentang masalah? Lau-lau. Ada yang bisa jawab? Bertentangankah dia? Jawabannya sederhana, ya atau tidak. Bertentangan? Tidak. Ada yang lain? Semua sepakat? Ya. Apa sisi ketidakbertentangannya? Mengapa dikatakan tidak bertentangan? Ya. Ya, yang jelas kita sudah paham tidak bertentangan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi tidak bertentangannya adalah pada dari sisi bahwa tatkala setiap apa yang terjadi pada diri kita itu adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita inginkan dalam doa kita ketika kita mengatakan hidupkanlah aku atau matikanlah aku, ya. Teruskanlah aku dalam usaha tersebut atau palingkanlah aku jika dia jelek dan sebagainya. Itu kaitannya adalah dalam bentuk keyakinan kita akan tidak tahunya kita atau tidak bisanya kita memastikan bahwa apa yang akan datang, apa yang sedang kita alami sekarang ini adalah betul-betul membawa manfaat bagi kita. Ya? Menurut perhitungan kita membawa manfaat. Orang yang sakit keras atau terancam, ya, kan dia merasa payah dalam menghadapi sakitnya itu. Maka sisi mana yang dia lihat baik? Menurut pertimbangan dia sekarang ini, mati lebih baik. Tapi kemudian dia lihat sisi yang lain, bahwa apa yang menimpa dia dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk memastikan bahwa mati juga itu pasti lebih baik, dia tidak bisa seperti itu. Maka yang bagaimana? Yang sedangkan dia juga khawatir. Karena kan sakit kan penyakit. Dia berobat untuk sembuh. Ya kan? Ada usaha dia untuk sembuh. Di satu sisi dia ingin berlari dari perkara tersebut. Di sisi lain dia telah berusaha tapi belum mendapatkan hasil. Belum mendapatkan hasil. Dia khawatir ketidakmampuan dia dalam bertahan istiqomah dengan penyakit yang dialaminya. Dan sampai dia menyesali takdir. Ya? Maka akhirnya dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika memang ini yang terbaik bagi saya, maka hidupkanlah saya berarti kehidupan yang terbaik dan dengan dia akan lapang dada dalam mengarungi kehidupannya selanjutnya. Maka dia beristianah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui yang terbaik bagi dirinya. Karena semua yang terjadi pastilah dengan kehendak Allah. Bukan berarti dia ragu tadi itu sakitnya itu karena Allah memang hendaknya atau tidak. Tidak. Dia yakin dari Allah juga. Cuma ada keadaan di mana dia khawatir akan dirinya. Ada kalak di sana bagaimanapun. Ya. Dan takut seperti itu takut yang terpuji. Kita bahas tadi. Ya kan? Takut yang terpuji. Khawatir tidak mampu untuk bertahan dalam ujian dan cobaan. Maka akhirnya dia mohon kepada Allah untuk diberikan. Apa tadi? Imma diwafatkan atau kehidupan yang terus. Tujuannya adalah apa? Untuk imbisar, untuk ketenangan hati. Dan selanjutnya dia pun berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tadi dalam urusan, dalam kebimbangan, istihar. Maka yang ada dari bentuk itu tadi, bukanlah sebenarnya bentuk istihar dalam arti bahwa minta musyawarah setelah itu, kalau Allah setuju, tapi dia tidak mau, yang terjadi kemauan dia, tidak kan? Karena musyawarah terjadi dalam artian bahwa mungkin diterima, mungkin tidak kan? Tapi ini bahwa apapun yang diberikan Allah pasti terjadi kan? Baik dia terima atau tidak. Ya. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Kalau begitu dia hanya talabut tahqiq. Dia minta kepastian yang dengannya dia harapkan kalaupun ditakdirkan Allah diberikan kemudahan. Makanya kan in kanatil wafatu khairan li wa in kanatil hayatu khairan li. Jika kebaikan itu lebih baik bagi saya, maka biarlah saya hidup tetap, ya. Tetapi tentunya konsekuensinya adalah apa? Yang diinginkan, yang diharapkan dari Allah adalah apa? Kemudahan, ya. Sehingga dia tetap bertahan dalam imannya dan tidak putus asa dari rahmat Allah, tidak mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dia beramal berikutnya bagus, ya kan? Hidup atau matinya. Demikian pula kalau dia berbuat istikharah atau setelah istikharah, ya kan? Lebih tenang dia enggak? Tenang. Lebih tenang dia. Wallahu a'lam, maka itu sisi lain. Jadi tidak ada pertentangan wallahu a'lam bishawab. Adapun yang dimaksud tadi adalah seorang yang berdoa dengan kata laut tapi dalam bentuk tasyik. Ya, dalam keadaan ragu. Ya. Maka yang seperti ini melemahkan sisi doanya. Kenapa? Karena seseorang semakin kuat dia pengharapannya, semakin apa dia? Semakin kuat pengharapan. Semakin kuat doanya, kan? Ya. Dan sesungguhnya orang kafir, dan kita dapatkan dalam Iqtaul Siratul Mustaqim, orang kafir kadang berdoa di kuburan, ya, terkabul doanya. Yang karena itu kadang orang tertipu. Masa syirik? Masa berdosa? Kalau berdosa, masa diterima? Datang ke kubur ini, minta anak banyak. Dapat anak banyak, betul? Sesungguhnya kita dapatkan dalam Iqtaul Siratul Mustaqim. Ada bentuk-bentuk mengapa terkabulkan doa itu, ya. Di antaranya adalah, kita tidak membahas seluruhnya, ya. Di antaranya adalah apa? Bahwa adanya bentuk iftikhar, ya, al-iftikhar, adanya bentuk iftikhar, adanya bentuk ketundukan, penghinaan diri yang ada pada seorang yang kafir itu sehingga dikabulkan doanya. Ya enggak? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an hal itu tentang orang-orang yang ya, yang apa? Yang dalam surah apa? Tentang orang yang di lautan. Tadi juga sebagian ayat sudah lewat. Yang lain yang dalam surah apa? Astaghfirullahaladzim. Ayat yang sebelum tentang masalah indah ilmu al-ghaib. Mafatihul ghaib. Surah apa? Inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilul ghaib. Di atas sebelumnya lagi. Ya. Tentang masalah lautan. Ya. Yang disebutkan istidlal di sana Allah memberikan dalil ini kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir. Diajak mereka untuk bertauhid. Orang-orang Quraisy dengan disebutkan keadaan ketika mereka di lautan. Ketika mereka diombang-ambing, apa yang mereka lakukan? Masihkah mereka ingat akan Lata dan Uzza? Tidak. Mereka ingat hanya kepada Allah. Dallana tad'unahu illa iyyahu. Hilang semua apa yang mereka seru selain Allah. Ya. Dia kafir atau mukmin waktu itu? Tetap kafir. Tidak taat kepada syariat. Ya kan? Tapi ada bentuk iftikhar pada dirinya. Maka Allah kabulkan. Ya. Falamma najjahum ilal bar. Dikabulkan. Diselamatkan. Dan Allah menjadikan dalil akan dikabulkannya doa mereka dalam keadaan mereka kafir tapi kepepet, agar mereka hendaknya berdoa hanya kepada Allah dan taat hanya kepadanya. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa iftiqar, ketundukan, kehinaan diri, itu merupakan di antara sebab dikabulkannya doa. Iya enggak? Khusyu'ul qalb, ya kan? Di antara faktor penyebab diterimanya doa. Dan seseorang ketika dia azam, berazam, meminta dengan tekad yang kuat, kuat enggak iftiqar itu? Lebih kuat enggak mana iftiqarnya? Dibanding kalau dia minta dalam bentuk setengah-setengah hati. Mana yang lebih kuat iftiqarnya? Pengakuan bahwa dia memang lemah dan bahwa Allah maha kuat sehingga dia minta, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Yang yakin, kan? Sebab keyakinannya itu datang karena apa? Dia yakin tidak berdaya, tidak mampu. Akan berkurang keyakinan kalau dia merasa mampu. Seperti yang tadi itu dosa apa? Menghindar dari perkara yang kecil dengan perkara yang besar. Kebanyakan kita berlindung dari perkara yang besar, bahaya yang besar, lebih kuat keadaannya dibanding berlindung dari perkara yang bahaya yang kecil, ya kan? Dan itu keliru, telah disebutkan tadi. Bahwa yang benar adalah di antara Arab berdoa, sama keadaan kita. Minta berlindung dari bahaya besar maupun bahaya yang kecil, sama keadaan kita. Kenapa? Karena masalah besar kecilnya bahaya besar kecilnya bahaya tersebut tidak menjadi perhatian kita. Yang kita perhatikan adalah apa? Ketidakberdayaan kita. Dan bahwa Allah Qadir, Maha berkuasa, itu kan? Sehingga perkara yang kecil itu pun ketika kita ingin selamat, ternyata toh tidak bisa selamat. Dan perkara yang kecil mengantar kita kepada perkara yang besar. Jadi kalau begitu tidak disediakan perkara yang kecil, ya kan? Maka kalau begitu harusnya seimbang. Dan itulah tadi, ketika kita azam, bertekad dalam berdoa, ya Allah ampunilah aku ya Allah, maka lebih kuat dibanding ya Allah ampunilah aku kalau aku berdosa. Ya. lebih kuat ketika kita merasa ampun. Kita mengakui bahwa bagaimana saya pasti berdosa. Dan kalaupun saya tidak berdosa, bahwa sesungguhnya tidak ibadah yang saya lakukan belumlah cukup untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selesai, ya kan? Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan terakhir dan itu tidak cukup untuk kita bahas karena sudah habis waktunya. Karena kita mau salat asar. Saya mohon maaf ini. Mudah-mudahan bagi yang penanya mungkin bisa bertanya di luar majelis jika memang pertanyaannya ingin segera dijawab dan kita mendapatkan jawabannya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari dari syaitan. Allah dan Rasul-Nya berlepas diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.